السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، setelah Fadilatul Syekh Abul Hasan Ali Jadullah Al-Misri Hafizahullah Al-Muhaddith memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian penghormatan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir di masjid ini. Kecil tidak bersebut nama, besar tidak berbilang gelar. Dan beliau mendoakan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan kita di masjid ini, di tempat yang mubarakah ini. Hendaknya Allah juga mengumpulkan kita nanti di akhirat di dalam surga bersama-sama insyaallah. Ayuhal ikhwah, inna zikran nar abka qulub al-arifin, abka qulub al-salaf, bal kana ahyanan yaqtulu al-wahid minhum. كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عنده ولد اسمه علي بن الفضيل، كان بكاء عند سماع القرآن. فكان الفضيل إذا أراد أن يصلي، وكان إمام الحرمين، الفضيل بن عياض كان إمام الحرم المكي والحرم المدني، كان إذا أراد أن يصلي يسأل هل علي يصلي خلفي؟ فإن كان يصلي لا يقرأ بآية عذاب. ففي مرة سأل فلم يرى علي خلفه، فقرأ بآية عذاب. فلما جاء عند قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ورددها الفضيل في صلاته ولو ترى أي يا محمد إذ وقفوا على النار أي أهل النار فقالوا يا ليتنا نرد يعني يا ليتنا نعود إلى دار الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا الله أكبر حينها سمع صراخا كبيرا فلما أنهى صلاته نظر من خلفه فإذا علي بن الفضيل صرخ صرخة عظيمة ثم سقط مغشيا عليه فجعل يقلبه فوجده قد مات فجعل الفضيل يبكي ويقول وقتيل النار وقتيل جهنم وقتيل النار وقتيل القرآن فجعل يرددها الفضيل رحمه الله تعالى مات الفضيل عند سماع آية واحدة من آيات القرآن Beliau mengatakan, apabila neraka diingat, maka mengingat neraka merupakan kebiasaan orang-orang saleh yang membuat mereka sangat bersedih. Bahkan di antara orang-orang saleh zaman dahulu itu, bahkan di antara mereka ada yang mati karena mengingat neraka. Karena begitu besar takut mereka terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dari seorang ulama besar, Imam Al-Haramain, imamnya Makkah dan Madinah ketika itu, Fudail bin Iyad. Beliau memiliki seorang anak laki-laki yang saleh yang bernama Ali bin Fudail bin Iyad. Apabila Imam Fudail bin Iyad akan salat bersama manusia seperti kita ini sekarang, maka dia akan melihat ke belakang, apakah ada Ali atau tidak. Kalau ada anaknya, dia akan menahan untuk tidak membaca ayat-ayat azab. Satu kali beliau lupa. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran, membaca dan membaca, sampailah kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala, walau tara idh wuqifu 'ala an-nar, dan kalau seandainya engkau wahai Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada neraka, faqalu, mereka berkata, ya laitana nurad, aduhai seandainya kami bisa kembali lagi ke dunia, wala nukadzibu bi ayati rabbina, dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami dulu beriman kepada Allah. Walau tara idh wuqifu 'alan nar, ketika dia menyebutkan an-nar, Fudail bin Iyad mendengarkan suara teriakan dari makmum di belakang. Setelah salat dilihat, ternyata yang berteriak itu adalah anaknya, Ali bin Fudail bin Iyad. Kemudian beliau melihatnya, mendekap anaknya itu, ternyata Ali bin Fudail bin Iyad sudah tidak bernyawa karena begitu takut kepada Al-Quran, kepada neraka. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, wahai orang yang terbunuh oleh neraka, wahai anakku orang yang terbunuh oleh Al-Quran karena takutnya dia kepada neraka. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, tidaklah mati anakku melainkan karena dia mengingat neraka. Tidaklah anakku ini mati melainkan karena begitu takutnya dia kepada neraka. وهذا يزيد الرقشي يبكي بكاء شديدا جدا. فعاتبه إخوانه، لما هذا البكاء؟ فلو لم يعني إن لم تخلق النار إلا لك، ما على هذا البكاء من مزيد؟ ما على هذا البكاء من مزيد؟ فقال يزيد رحمه الله تعالى وهل خلقت النار إلا لأمثالي من الجن والإنس ألم تسمعوا إلى قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان الثقلان هم الإنس والجن سنفرغ لكم أي سنجعل لكم يوما تحاسبون فيه أيها الإنس والجن ثم قرأ سورة الرحمن حتى إذا جاء عند قوله تعالى هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون سيطوفون بينها وبين حميم آن فجعل يرددها ويبكي ويصول ويجول في البيت حتى سقط مغشيا عليه رحمه الله تعالى. Dan inilah seorang saleh yang bernama Yazid Al-Raqqashi. Ketika itu beliau menangis. Menangis terseduh sedan. Dan tangisan itu tidak berhenti. Kemudian kawan-kawannya berkata, kenapa engkau menangis begitu hebatnya? Sedangkan neraka itu tidak diciptakan untukmu. Kemudian beliau mengatakan, apakah neraka tidak diciptakan untukku? Bukankah neraka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab manusia dan jin? Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan." Kami telah mengkhususkan neraka ini untuk kalian ayyuhas thaqalan. Thaqalan itu maksudnya adalah dua makhluk yang dibebankan oleh Allah dengan ibadah kepadanya, yaitu manusia dan jin. Kemudian Yazid Al-Raqqashi semakin bertambah kesedihannya, semakin menangis dia. Kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman, "Hadhihi jahannamu allati yukadzibu biha al-mujrimun." Inilah dia neraka jahannam yang tidak beriman kepadanya orang-orang yang suka berdosa, mujrimun, yang didustakan oleh orang-orang yang suka berbuat dosa. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Suatu hari mereka akan dipaksa berada di neraka itu mengelilingi hawa yang sangat panas, air yang menggelegak. Apabila al-an itu artinya hamim, itu artinya air yang sangat panas yang menggelegak, kalau didekatkan muka kita ke sana maka akan meletup, akan berubah menjadi busuk. Kemudian Yazid Al-Raqqashi terus berjalan di sepanjang masjid dan dia semakin menangis dan terus menangis, akhirnya dia pingsan dan tidak sadarkan diri lagi. وانظر إلى صفة الإتيان بالنار كيف يؤتى بجهنم إلى أرض المحشر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار، يا كعب إن القلوب قد استرسلت، يعني قد تمالت في غيها وشهواتها ومعاصيها، فاقبضها بذكر النار، يعني خوفها بذكر النار. فقال يا أمير المؤمنين، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، 70,000 حلقة من حديد، في كل زمام يجره 70,000 ملك. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، في كل زمام يجره 70,000 ملك. فتصفر زفرة إذا رأت الناس في أرض المحشر، تصفر زفرة يعني تخرج قطعة من النار منها هكذا، فتصفر زفرة. الزفير هو خروج النفس من الفم، كأنها تخرج شيء من داخلها والعياذ بالله. فما من دمعة في العيون إلا وقد زرفت، أي جميع دموع العيون من في أرض المحشر تنزل من العيون ثم تصفر زفرة، فما من نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا ويجلس على ركبيه ويقول نفسي نفسي. اللهم سلم. فما من نبي مرسل ولا من ملك مقرب إلا ويقول نفسي نفسي. حتى لو أن لك يا أمير المؤمنين عمل 70 نبيا لظننت أنك لا ترجو. Dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mendatangkan neraka pada hari kiamat untuk memperlihatkannya kepada makhluk, kepada orang-orang yang berdiri di padang mahsyar. Sayyiduna sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, mengatakan, beliau mengatakan, sesungguhnya hati ini sudah keterlaluan, maka peganglah dia hatimu itu agar dia tidak jahat dengan mengingat neraka. Maka ada seorang sahabat yang berdiri di hadapan beliau yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Wahai Amirul Mukminin, nanti pada hari kiamat neraka itu akan dihadapkan ke hadapan manusia, akan didatangkan ke hadapan manusia yang berbaris pada mahsyar. Laha 70 alf zimam, dia akan dirantai dengan 70 ribu rantai dan ditarik oleh para malaikat, dan setiap satu rantai ada 70 ribu malaikat yang menariknya. Kemudian keluarlah dari neraka itu suara-suara yang sangat mengerikan. Setiap ditarik akan keluar bara api dari neraka itu, dan semua makhluk melihatnya. Apabila telah terlihat pemandangan yang seperti ini, tidak ada seorang pun di padang mahsyar kecuali mereka menangis karena takut, karena begitu takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ka'ab mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Fama min nabiyyin mursal?" Tidaklah seorang nabi pun yang pernah diutus atau seorang malaikat pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali semua mereka itu ketakutan. Dan para nabi mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Mereka tidak sempat lagi memikirkan umatnya dan hal-hal yang lain. Dan Ka'ab mengatakan kepada Umar, hatta law kana laka ya amirul mu'minin, bahkan engkau sekalipun wahai amirul mu'minin, wahai Umar bin Khattab, kalau seandainya engkau memiliki amalan yang nilainya itu sama dengan 70 orang nabi, saya merasa engkau pun tidak akan selamat dari neraka itu. Akhirnya Umar menangis. Amma an sifati abwabun nar, qala Allah jalla wa ala, laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'un maqsum. Qala Ali ibn Abi Talib, an-naru أبوابها بعضها فوق بعض، وأشار بيده هكذا، وهم سبعة أبواب. قال ابن جريج، وأبواب النار سبعة، أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم سقر، ثم السعير، ثم الجحيم، ثم الهاوية. tentang pintu neraka. Bagaimana pintu neraka itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laha sab'atu abwabin." Neraka itu mempunyai 7 pintu. "Likulli babin minhum juz'un masqum." Setiap pintu itu memiliki kekhususan tertentu untuk memberikan azab kepada orang yang memasukinya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Apakah kalian tahu bagaimana pintu neraka itu? Kemudian beliau meletakkan tangannya satu persatu seperti ini. Dia memiliki 7 pintu yang bertingkat-tingkat dari atas ke bawah. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan surga tingkatannya mendatar, berbeda dengan neraka, dari atas ke bawah sampai ke dasarnya. Sedangkan surga semakin lama semakin tinggi. Dan Ibnu Juraij mengatakan, mensyarah, mentafsirkan ayat ini, 7 pintu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan an-naru sab'a darakat. Darakat itu dari atas ke bawah, berbeda dengan derajat, dari bawah ke atas. Kalau surga derajat, kalau neraka derakat. Dari atas ke bawah, semakin lama semakin dalam. Awaluha jahannam, pintu yang pertama itu neraka jahannam. Thumma lagha, kemudian lagha, neraka lagha. Kemudian neraka hutama. Kemudian neraka sa'ir. Kemudian neraka sakar. Dan kemudian neraka jahim. Dan yang paling bawah adalah al-hawiyah, neraka hawiyah. أبواب جهنم السبعة. الباب الأول يسمى جهنم، وسمي بذلك لأنه يتجهم في وجوه الرجال والنساء، يعني يكون عابسا غاضبا في وجوه الرجال والنساء، فإذا دخلوا فيه فإنما يأكل لحومهم جميعا، وهذا أهون azaban min ghairihi wal iyad billah. Pintu yang pertama itu dinamakan dengan jahannam. Kenapa dinamakan dengan jahannam? Jahannam itu artinya sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang sangat seram. Maka dia akan nampak keseramannya itu di wajah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang yang dimasukkan ke dalam pintu jahannam ini, mereka akan ketakutan melebihi ketakutan yang ada di dunia ini. Dan dia sebenarnya adalah neraka yang di atas, yang paling ringan dari azab neraka. Dari semua pintu itu, pintu inilah yang paling ringan. Al-babu tsani yusamma laza, akilatul yadan wal rijlan. تدعو من أجبر عن التوحيد وتولى عن طاعة العزيز الحميد سبحانه وتعالى. Pintu yang kedua dinamakan lagha. Pintu lagha ini artinya akilatul yadani wal rajlan. Di sana ada api yang akan membakar tangan dan kaki. Yang mana neraka lagha ini dikhususkan untuk orang-orang yang berpaling dari tauhid. Dan orang-orang yang tidak mau menerima apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bab ats-tsalith yusamma saqar wa summiya bidzalik li'annahu ya'kulu al-lahma duna al-'azm. Pintu yang ketiga dinamakan saqar. Artinya buas. Kenapa dinamakan begini? Karena di sana neraka itu azabnya adalah neraka yang akan memakan daging dan meninggalkan tulang. Artinya, kalau seseorang dimasukkan ke dalam neraka sakor ini, maka dia akan dimakan, dihabiskan daging yang di sana berubah menjadi tengkorak. Kemudian dibalikkan lagi dagingnya, dibakar lagi sampai menjadi tengkorak. Al-bab ar-rabi' yusamma al-hutamah. Al-hutamah وسمي بذلك لأنه يحطم العظام ويحرق الأفئدة ويخرج شررا الشرر قطع النار الصغيرة يخرج شررا كالقصر الشررة الواحدة كأنها قصر بيت كبير جدا فتخرج إلى سماء جهنم ثم تنزل عليهم فتحرق الوجوه والعيون والأبدان ثم يخرج منها القيح والصديد والعياذ بالله وهذا هو طعام وشراب أهل النار. Kemudian pintu yang keempat dinamakan dengan neraka hutama. Kenapa dinamakan dengan hutama? Hutama itu artinya yang meremukkan. Yang meremukkan seluruh tulang. Dan membakar isi perut ahli neraka. Kemudian setiap orang yang dimasukkan ke dalam neraka utama ini akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai remuk tulangnya dan hancur isi perutnya. Kemudian keluarlah dari neraka utama itu bunga api. Kalau kita berada di api unggun, bila apinya tergoyang akan keluar bunga api berkelap-kelip. Dan bunga api neraka itu besarnya sebesar langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membakar orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dengan neraka ini, maka keluarlah dari sana bekas dari limbah neraka ini, darah dan nanah ahli neraka. Dan inilah yang dijadikan makanan ahli neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-babul khamis ismuhu al-jahim wal a'yadu billah. فسمي بذلك لأن فيه جمرة كثيرة جدا جمر كثير جدا الجمرة الواحدة أعظم من الدنيا وما فيها. Pintu yang kelima dari pintu neraka itu dinamakan dengan al-jahim, neraka jahim. Kenapa dinamakan dengan neraka jahim? Asalnya katanya adalah dari al-jamrah. Al-jamrah itu artinya bara, bara api. Karena begitu banyaknya bara di sana, maka dinamakan dengan neraka jahim. Satu potongan bara itu besarnya lebih besar dari bumi ini. Dan orang-orang yang berpaling kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka ini. Al-babu sadis yusamma as-sa'ir wa summiya bidzalik لأنه يصعر فيه 300 قصر 300 القصر البيت الكبير في كل قصر 300 بيت سعر يعني يشدد في عذابها فيها عذاب شديد جدا الله يزيد من عذاب أهلها فيه يصعر فيه 300 قصر في كل قصر 300 بيت في كل بيت 300 لون من العذاب وفيه حيات وعقارب أهل النار والعياذ بالله وفيه بئر يسمى بئر الحزن إذا فتح هذا البئر على أهل النار فإن أهل النار ييأسوا يأسا عظيما ويحزنوا حزنا شديدا لما فيه من عذاب والعياذ بالله. Pintu yang keenam dari pintu neraka dinamakan dengan as-sa'ir. Kenapa dinamakan dengan as-sa'ir? Karena di sana sa'ir itu artinya api yang dihidupkan. Di dalam neraka sa'ir itu terdapat 300 tempat. Di setiap tempat yang 300 itu dinyalakan api. Dan di setiap satu tempat itu ada 300 rumah. Dan di setiap rumah itu akan ada 300 macam azab yang akan diberikan kepada orang-orang yang memasukinya. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan binatang-binatang yang akan mengazab seperti kalajengking, ular-ular. Dan Allah meletakkan di sana rantai-rantai dan pengait-pengait. Dan di dalam neraka sa'ir itu ada sebuah sumur yang dinamakan dengan sumur al-hazan, sumur kesedihan. Apabila sumur ini sudah dibuka, maka akan bersedihlah ahli neraka karena besarnya azab yang ada di dalam sumur itu. Kemudian mereka putus asa, menyesal semenyesal-menyesalnya mereka, dan mereka sangat bersedih dan mereka menyesal karena tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala di dunia. Al-bab as-sabi' ayyuha al-ikhwah yusamma al-hawiyah wa summiya bidzalik لأن من يدخل فيه من يقع فيه لا يخرج منه أبدا وفيه بئر الهباب يخرج منه نار تستعيد كل نار جهنم من شدة عذاب هذه النار يدخل فيه الذين قال الله عنهم سأرهقه صعودا أي فيه جبل من نار يوضع أعداء الله فيه على وجوههم مغلولة أيديهم إلى أعناقهم، مغلولة الغل اللي هي القيود، يقيدون من أيديهم إلى أعناقهم، وتجمع أعناقهم مع أقدامهم، ثم يوضعون على أعلى الجبل، جبل النار في هذا الباب، ثم الملائكة زبانية النار في أيديهم مقاطع من حديد، إذا ضربوا أحدهم ضربة فإنه يسمع صوتها الثقلان. Pintu yang ketujuh dinamakan dengan Al-Hawiyah. Kenapa dinamakan dengan Al-Hawiyah? Karena siapapun yang sudah dimasukkan ke dalam neraka ini tidak akan dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam neraka Hawiyah itu ada pula sebuah sumur yang dinamakan dengan sumur Al-Habbab. Sumur Habbab ini keluar dari dalamnya api yang sangat panas. Dan karena saking panasnya api yang keluar dari sumur ini, semua neraka pun meminta pertolongan kepada Allah. Karena panasnya sumur ini, neraka pun merasakan panasnya sumur ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sa'urhiquhu sa'uda." Kami akan memaksa mereka menaikinya. Artinya ada sebuah gunung di sana dan ahli neraka itu dipaksa untuk naik ke gunung itu dan mereka diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rantai dan diikatkan ke lehernya dan mereka dipaksa oleh malaikat Zabaniyah. Setiap kali mereka terlambat, malaikat Zabaniyah akan memukulnya dengan sebuah cambuk atau sontak yang di mana sekali dia memukul itu akan didengar oleh al-thaqalan. Al-thaqalan itu maksudnya manusia dan jin yang berada ketika itu di padang mahsyar, di akhirat. Amma an ta'amu ahli an-nar fa huwa arba'atu asnaf. As-sunfu al-awwal aw ta'amu al-awwal as-shajar al-mal'unah ismuha az-zaqqum. Qala Allah 'anha: أذلك خير النزلا أي الجنة أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين أي عذابا على الظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم رؤوس طلعها يعني ثمارها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. هذه الشجرة الملعونة أيها الإخوة جعلها الله عذابا على الظالمين. وعهد أهل الدنيا أن الشجر لا يترعرع في النار، النار إذا أمسكت الشجر الأخضر فإنها تجعله حطاما، أما شجرة الزقوم فإنها لا تخرج ولا تثمر ولا تدمر إلا في قعر الجحيم والعياذ بالله. Kemudian kita akan berbicara tentang makanan ahli neraka. Bagaimana? Apa yang dimakan oleh ahli neraka? Di antara makanan ahli neraka itu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu ada 4 macam. Yang pertama, makanan ahli neraka adalah pohon yang terlaknat, yaitu pohon az-zaqqum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Adzalika khairun nuzula am syajaratuz zaqqum?" Apakah neraka itu adalah tempat yang baik untuk kalian tinggal ataukah ini pohon zaqqum? "Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin." Kami jadikan pohon zakum itu sebagai azab bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya zakum itu adalah pohon yang tumbuh dari dasar neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Buahnya itu seperti kepala-kepala syaitan. Mengerikan. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. maka ahli neraka itu pasti akan memakan pohon zakum ini, dan perut mereka akan dipenuhi oleh zakum ini. Ini adalah pohon yang terlaknat. Kita tahu kalau seandainya di dunia ini ada kayu, kalau dimasukkan ke dalam api, dia akan terbakar habis, hangus jadi abu. Tapi pohon yang ada di neraka jahannam ini tumbuhnya dari dalam api. Bagaimana bentuknya? Maka ini akan lebih besar lagi azabnya yang akan dirasakan oleh ahli jahannam. Inilah yang akan jadi makanan ahli jahannam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Law anna qatratan ay nuqta min az-zaqqum qatarat fi dar ad-dunya la afsadat ala ahli ad-dunya ma'ayishahum." فكيف بمن يكون الزقوم طعامه وشرابه؟ اللهم سلم سلم يا رب. رسول الله صلى الله عليه وسلم menjelaskan dalam sebuah hadis tentang dahsyatnya pohon zakum ini. Beliau mengatakan, kalau seandainya satu tetes, satu kepingan dari zakum itu diteteskan ke dunia ini, maka akan hancurlah sehidup seluruh kehidupan dunia ini. Itu hanya satu keping, satu tetes. Maka bayangkan kaum muslimin, bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai makanan, maka apa yang akan terjadi? At-ta'am tsani yusamma ad-dari'a, wad-dari'u nabatun yakhruju fi ardi al-arab, idza kana akhdaran la ta'kuluhu الحيوانات، أما إذا كان يابسا فيكون سما خالصا يميت والعياذ بالله. Jenis makanan yang kedua dari makanan ahli neraka dinamakan dengan ad-dari'. Ad-dari' ini adalah ada di dunia namanya juga ad-dari'. Ada orang Arab menamakan sebuah tumbuhan dinamakan dengan ad-dari'. Kenapa dinamakan dengan ad-dari'? Karena apabila dia masih hijau, dia itu berduri. Kalau dia kena kaki kita, dia akan membuat kaki kita itu berpenyakit. Apabila ad-dari' ini, tumbuhan ini berubah menjadi kering, maka dia akan menjadi racun yang sangat mematikan. Di dalam neraka ada juga namanya yang seperti ini sifatnya. Maka ini yang akan menjadi makanan ahli neraka. At-ta'am ats-tsalits, at-ta'am bil-ghussah. Wal-ghussah ya'ni as-syawk. Qala Allah Ta'ala, "Inna ladayna ankalan wa jahima." وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. قال ابن عباس: الطعام بالغصة أي بالشوك، إذا أكله أهل النار فإنما يقضي الشوك في الحلوق، هنا لا يخرج ولا ينزل والعياذ بالله. جنس مكان yang ketiga yang akan menjadi makan ahli neraka namanya adalah al-ghussah. Al-ghussah itu artinya duri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alim." Sesungguhnya kami memiliki rantai-rantai dan neraka jahim dan makanan yang memiliki ghussah yang berduri, wa 'adaban alim, dan azab yang sangat pedih. Ibn Abbas mengatakan, ghussah itu kalau dimakan oleh ahli neraka, maka dia akan tersangkut di kerongkongannya, tidak akan masuk dan tidak akan keluar. Dan semakin lama dia akan diberikan makanan ini, dan dia akan terus terazab oleh makanan ini. Inilah salah satu makanan ahli neraka, duri. الطعام الرابع الغسلين، وهو يخرج من قروح وجروح وصديد أهل النار والعياذ بالله. قال محمد بن كعب القرظي: لو أن دلوا من الغسلين دلي في مشرق الشمس فإنما يغلي جماجم قوم في مغربها. دلو في المشرق، الناس الذين في المغرب تغلي جماجمهم، فكيف بالذين في مشرق الأرض؟ Makanan yang keempat, jenis makanan yang keempat yang akan dimakan oleh ahli neraka, namanya adalah al-ghislin. Ghislin ini adalah kumpulan daripada darah dan nanah serta kotoran ahli neraka. Ini yang akan jadi makanan mereka. Dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi rahimahullah mengatakan, kalau seandainya diambilkan satu gayung dari ghislin ini, disiramkan di timur dunia ini paling timur, maka akan membuat hancur tengkorak orang-orang yang berada di barat. Begitu panasnya. Dan inilah yang akan diminum, dimakan oleh ahli neraka. Amma idza akalu hadha at-ta'am, fal-insanu ba'da an ya'kula ya'tash, yuridu an yashrab, fama sharabu ahli an-nar. اسمع إلى الشراب الأول، إنه المهل والعياذ بالله. قال الله تعالى عنه: وإن يستغيثوا أي يريدون شرابا يغاثوا بماء كالمهل، ما علامته؟ يشوي الوجوه، ما إن اقترب الماء منهم فإنما يشوي الوجوه والعياذ بالله. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا والعياذ بالله. Kita sudah membicarakan tentang makanan ahli neraka. Ahli neraka itu ketika mereka sudah diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan kehausan. Jadi di sana ada juga minuman ahli neraka. Bagaimana minuman ahli neraka itu? Di antara minuman ahli neraka itu ada yang namanya al-muhl. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in yastaghisu yughathu bima'in kal-muhl." Apabila mereka minta minum, ahli neraka itu minta minum, maka kami akan memberi dia minum dengan air al-muhl. Al-muhl itu air yang sangat panas. Bagaimana sifatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaq. Yashwil wujuh, setiap diminum dia, dia akan membakar wajah, akan terbakar wajah orang-orang yang meminumnya. Bi'sa syarab, kata Allah, seburuk-buruk minuman. Wa sa'at murtafaq, seburuk-buruk tempat kembali. Al-ma'u sani ma'u sadid. Qala Allah ta'ala anhu: wastaftahu, أي استفتحوا أبواب جهنم، وخاب كل جبار عنيد، خاب كل من عصى الله سبحانه وتعالى، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد، يتجرعه، أي يشرب هذا الماء الصديد، يتجرعه ولا يكاد يصيغه، أي لا يستطعمه، يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب عظيم غليظ. Minuman yang lain yang akan diberikan kepada ahli neraka namanya adalah as-sadid, air yang betul-betul panas, yang sangat panas, lebih panas lagi dari yang pertama tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. Dan bukalah pintu neraka itu. وخاب كل جبار عنيد. Dan menyesallah setiap orang-orang yang sombong dan berpaling dari Allah. Min waraihi jahannam. Dari belakangnya ada jahannam. ويسقى من ماء صديد. Dan dia akan diberi minum dengan air sadid. Air yang sangat panas. يتجرعه ولا يكاد يسيغه. Dia terus dipaksa untuk meminum air itu, dan kalau seandainya dia memiliki nyawa yang akan mati, maka dia akan mati karena maut akan datang kepadanya dari setiap penjuru, kan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mematikannya. Dan Allah sampai kapanpun jika dia kekal dalam neraka itu Allah akan azab. Allah mengatakan, "Wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adzabun ghalid." Dan dia tidak akan dimatikan dan dia akan terus diazab dengan azab yang ghalid. Azab yang sangat besar dan pedih. الماء الثالث الزمهرير وهو الماء شديد البرد الذي يحرق من شدة البرد والماء الرابع الحميم قال الله عنه هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن أي حميم شديد الغليان والعياذ بالله. Air yang lain yang dinamakan yang akan diminum oleh ahli neraka namanya adalah az-zamharir. Zamharir ini adalah minuman yang sangat dingin. Di mana kalau diminum dia akan membakar juga. Minuman yang sangat dingin namanya zamharir. Kemudian ada juga namanya al-hamim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka akan dipaksa berada di sekeliling air yang menggelegak. Hamim itu airnya menggelegak. Apabila didekatkan wajah kita ke dalam kedekat air itu akan menghancurkan wajah. Inilah nanti yang akan diminum oleh ahli neraka. Amma an siyabihim فقد قطعت لهم ثياب من نار والعياذ بالله. قال الله عنها سرابيلهم من قطران. والقطران هو الرصاص المذاب من شدة الغليان يلبسه أهل النار والعياذ بالله. Kita telah bicarakan tentang makanan dan minuman ahli neraka. Sekarang bagaimana pula dengan pakaian ahli neraka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sarabiluhum min qatiran. Pakaian mereka kami ambilkan dari qatiran. Qatiran itu Ibnu Abbas menafsirkannya adalah limbah yang keluar dari neraka seperti aspal yang sangat panas. Diambilkan dari sana, air yang akan dipakaikan kepada penduduk neraka. Amma an bukai ahli an-nar fa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ahli an-nar yabkun ad-dam'a hatta idza nafad yabkun ad-dima'a min al-'uyun hatta law suyirat fihi al-jiba' al-asfuna lasar. Bagaimana pula dengan tangisan ahli neraka? Ahli neraka akan menangis dan mereka akan menangis, air mata mereka itu akan keluar darah. Darahnya ini karena sangat banyaknya darah dari tangisan ahli neraka, kalau seandainya diletakkan kapal di situ, maka akan bisa kapal itu berlayar dari air mata mereka itu. أما عن شكل أهل النار فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام درس الكافر الدرس فقط مثل جبل أحد درس الكافر مثل جبل أحد والعياذ بالله وما بين منكبيه يعني من هذا الكتف إلى هذا الكتف مسيرة ثلاثة أيام أي يسير الواحد منا ثلاثة أيام حتى يبدأ من هنا وينتهي هنا وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام الجلد غلظه سمكه مسيرة ثلاثة أيام والعياذ بالله نعوذ بالله. Sekarang bagaimana dengan sifat dan bentuk ahli neraka itu? Ahli neraka itu sangat besar mereka. Jarak antara satu bahu mereka dengan bahu yang lain itu perjalanan jauhnya antara bahu kiri mereka dengan bahu kanan itu sejauh 3 hari perjalanan besarnya mereka. Dan tebal kulit mereka itu juga sejauh 3 hari perjalanan. الموضوع أيها الإخوة طويل جدا ويعني لا يكفي فيه ساعة ولا ساعتين ونكتفي عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian Syekh menutup majlis kita ini dan beliau menyampaikan, kalau kita berbicara tentang masalah neraka ini, ini adalah permasalahan yang panjang dan mungkin kita insya Allah membahasnya pada pertemuan yang lain. Dan semoga apa yang kita ambil pada hari ini bermanfaat untuk kita dan kepada orang yang menyampaikannya. Dan kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberkahi majelis kita ini dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan juga kami ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat, insya Allah nanti kita akan menyambung majlis lagi pada jam 9. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patuh. Apa?